Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengkaji firman-firman Allah lewat tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi dalam program penyejuk hati di radio yang kita cintai ini, yaitu Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Para pendengar rahimakumullah, ayat 167 ini masih menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, yaitu orang-orang yang mengatakan sesuatu padahal itu bukanlah apa yang mereka maksudkan di dalam hati mereka sendiri. Hal ini adalah merupakan proses pembelajaran yang didapatkan dari peristiwa peperangan Uhud yang dikaji dalam tafsir Syahrawi ini, yang sudah cukup banyak dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada ayat 166, Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan waliya'lamal mu'minin. Artinya agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Kemudian pada ayat 167 ini dilanjutkan dengan wawul ataf, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Jadi ayat 166 menjelaskan tentang bagaimana orang-orang mukmin itu akan bertahan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan apapun yang terjadi, mereka sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Dan begitu juga dengan orang-orang munafik, agar diketahui dari peperangan ini, yaitu peperangan Uhud, kelompok-kelompok daripada orang-orang munafik. Sebab di dalam sejarah sama kita mengetahui 300 tentara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan jalan kembali lagi ke kota Madinah karena hasutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Di pertengahan jalan mereka kembali ke kota Madinah karena Ubay bin Salul mengatakan, "Mengapa kita harus mengikuti Muhammad padahal dia tidak mau mendengarkan pendapat kita? Lebih baik kita bertahan di rumah kita masing-masing dan kita jaga kota kita dari serangan orang-orang kafir Quraisy, karena mereka pasti akan kalah dalam peperangan Uhud itu." Sehingga sebagian orang yang masih lemah imannya akhirnya kembali ke kota Madinah dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 700 pasukan lainnya berangkat ke Uhud. Nah, mereka sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengetahui kalau peperangan itu terjadi dan akan terjadi. Tetapi mereka berlagak atau berpura-pura sepertinya tidak mengetahui, sehingga mereka mengatakan qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, kalau sekiranya kami tahu akan terjadi perang kami akan ikut. Ya, setelah peperangan usai tentunya ini mereka katakan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Sebenarnya mereka yang mengatakan demikian itu kekafiran lebih dekat kepada diri mereka daripada keimanan itu sendiri. Ya. Artinya walaupun mereka adalah mengaku sebagai seorang muslim, pada hakikatnya mereka itu adalah orang kafir. Ya, karena kemunafikan telah merasuk di dalam diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih mempertegas lagi bagaimana sikap mereka, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu tidaklah berada di dalam hati mereka, tidak di dalam kandungan hati mereka. Karena sebenarnya hati mereka menolak untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu a'lamu bima yaktumun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Para pendengar rahimakumullah, sifat daripada orang munafik sebagaimana yang juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga, idza haddatha kadzaba, apabila dia berkata-kata dia berdusta. Nah, ini adalah bentuk daripada kata-kata dusta yang mereka ucapkan padahal tidak bersesuaian dengan apa yang berada di dalam hati mereka. Allah mengetahui bahwa mereka ingin menentang peperangan Uhud itu, tidak ingin ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka berlagak berpura-pura seakan-akan ingin ikut berperang. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanat dia ingkar dengan amanat tersebut. Para pendengar rahimakumullah, dari paparan ayat ini kita akan memohon dan memintakan kepada para asatiz yang telah hadir di studio untuk memberikan kontribusinya yang signifikan terhadap ayat ini untuk memperkaya dan mempertajam kajian ini. Saya persilahkan mungkin Ustaz Perdana, Ustaz Zainal ya, fadhal. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Pada ayat 167 dari surah Ali Imran ini kita menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kejahatan kaum munafik itu. Dan suatu hal yang sangat menarik, kaum munafik ini terjadi bukan di barisan ormas atau parpol Islam saat ini gitu. Iya. Ini masih orang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara pasukannya itu ditemukan sekelompok munafik. Iya. Jadi bagaimana pula kalau saat ini Ustaz Ardiansyah? Iya. Saya rasa sangat mungkin adalah suatu keniscayaan. Iya, ada kemunafikan di dalam golongan tertentu yang menyusup, iya, masuk untuk merusak barisan Islam. Dan kita menemukan itu ketika akhir dari Khulafaur Rasyidin, iya, tepatnya pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu kaum-kaum munafik memang sudah banyak masuk dari dalam dan ingin berusaha untuk merusak barisan Islam. Ketika peperangan secara frontal untuk melawan Islam dari luar, faktor eksternal itu tidak mampu menghancurkan Islam, maka kejahatan itu pun dilakukan dengan cara merongrong dari dalam atau dengan istilah faktor internalnya tadi. Maka kita menemukanlah kaum munafik ini. Suatu hal yang menyedihkan bahwa kemunafikan itu tidak merugikan orang lain, tapi sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Dia di dunia itu tidak bisa selamat karena sangkanya dia akan sementara bisa memunafikkan dirinya, rupanya dia akan terbawa sampai mati dan akhirnya dia adalah orang yang tidak stabil dalam kehidupannya. Dan di akhirat kita temukan bahwa huwa fid darkil asfali minan nar, diletaknya di neraka yang paling bawah. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 167 ini menceritakan sisi lain dari kaum munafik. Bagaimana kaum munafik itu tidak memiliki rasa empati sedikit pun. Di mana orang sudah perang walaupun kondisinya seri, tapi paling tidak umat Islam waktu itu telah keguguran 70 sahabat dan syuhada. Sebenarnya dia harusnya menunjukkan rasa prihatin empati sedikit terhadap Rasul dan para sahabat atau keluarga besar yang kehilangan syuhada ini. Tetapi mereka malah mengatakan, itulah gak dengar cakapku, coba dengar, mungkin gak mati. Nah, ini percakapan orang yang tidak memiliki rasa iman. Maka disebut di sini, hum lil kufri yawma izin akrobu minhum lil iman. Keimanan sebenarnya, kalaulah mereka itu mukmin sejati, maka sebenarnya mereka satu memiliki rasa empati, dua sebenarnya mereka memuji. Orang yang meninggal tadi, itu sebenarnya tidaklah meninggal sia-sia. Paling tidak, yang meninggal ini adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ungkapan-ungkapan manis seperti ini dibutuhkan. Jangan menunjukkan rasa sakit hati, walaupun sebenarnya kita terkadang sakit hati dalam kehidupan bermasyarakat ini. Maka ketika ada yang meninggal, bagaimana Ustaz Ardi ditanya apakah baik gitu kan? Baik. Paling tidak kita bilang baik, walaupun mungkin hati bilang mau bejat kali kawan nih gitu ya kan. Kenapa kok harus kita bilang baik begitu? Kenapa? Lihatlah sisi baiknya, pasti ada aja sisi baiknya walaupun itu sekali gitu kan. Paling tidak dia gak caci maki kita, walaupun mungkin caci maki kita tapi dia tidak mukul kita. Carilah sisi baiknya sehingga kita akan mengatakan baik. Itu mewujudkan bahwa umat Islam itu dapat berempati. Kaum munafik tidak bisa memiliki rasa empati sedikit. Iya, karena memang betul sekali Ustaz Zainal. Sifat jujur yang merupakan sifat daripada orang mukmin itu adalah suatu sifat yang harus dibiasakan. Iya. Begitu. Dan orang yang sudah berdusta itu juga akan tetap berdusta. Karena apa? Karena dia menjadi suatu kebiasaan. Iya. Nah, begitu juga di sini kita lihat mereka memang sifat mereka itu antipati dengan Islam. Iya. Begitu. Sehingga dalam kondisi apapun tetap membenci Islam itu. Iya. Begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Jadi selama dia menjaga kejujuran di dalam dirinya dan membiasakan itu pada dirinya, itu dia akan menjadi orang yang jujur, dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Sama dengan orang yang suka berdusta. Lama-lama dia akan menjadi pendusta kelas kakap, dan akhirnya dia dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta selama-lamanya. Maka kalau ada orang yang mencalonkan diri menjadi pejabat dan kita mengenalnya dia adalah pembohong, maka enggak akan mungkin nanti kalau dia menjadi pejabat dia menjadi orang yang jujur. Begitu. Dalam konsep hadis ini tidak akan mungkin. Begitu. Karena apa? Karena memang asalnya itu, ya, bahan bakunya itu memang pembohong. Begitu. Ya, walaupun dia berjanji dan bersumpah, apalagi ada istilah sekarang sumpah pocong pula gitu kan. Mau sumpah pocong, mau sumpah Al-Quran, mau sumpah apa, tidak akan berubah. Karena apa? Karena pembiasaan untuk bersikap jujur itu adalah sesuatu yang ditanamkan di dalam diri seseorang, dan itu harus memiliki proses. Mungkin Ustaz Perdana menambahkan, Ustaz. Iya, saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa ada satu pembelajaran yang juga menarik yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai munafik ini. Walaupun dengan sikap-sikap tidak ada empati seperti kata Ustaz Zainal tadi, kemudian sikap berusaha lari daripada tanggung jawab dan berbagai macam sikap negatif lainnya, akan tetapi walaupun dengan semua sikap negatif ini dan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW dan cukup menyakiti hati Rasul dan orang mukmin, akan tetapi Rasulullah tidak pernah memberikan cap atau memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul berserta golongannya dengan panggilan munafik. Iya, itu yang paling menarik. Tidak pernah Rasulullah memanggil dengan munafik, bahkan sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keterangannya bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk salah seorang munafik pun, Rasulullah tidak pernah memanggil dengan sebutan munafik. Ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kalau kita lihat kondisi sekarang ini, kita antara umat Islam satu yang lain suka sekali nanti mengklaim dan mencap dengan panggilan-panggilan negatif. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit nanti menghujat, sedikit-sedikit munafik dan berbagai macam hujatan-hujatan lainnya. Ini merupakan satu hal yang tidak baik. Akan tetapi tampilan atau sikap yang terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai sikap negatif orang munafik ini, beliau malah mengucapkan perkataan walakinni uridullaha yukhrija min sulbihim zurriatan ya'budunallaha wa la yusyriku bi syai'a. Akan tetapi dengan sikap mereka itu aku ingin dan berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan keturunan mereka itu menjadi orang-orang yang menyembah Allah tanpa mensyirikkan dengan suatu apapun. Jadi ini satu hal yang patut dijadikan sebagai pelajaran. Iya, memang subhanallah suatu kajian yang memperkaya diri kita betapa sebenarnya kemunafikan itu akan tetap terjadi dan itu terlihat dari cara dan sikap mereka sampai saat sekarang ini juga mungkin dapat kita saksikan betapa banyak orang munafik. Tapi seperti catatan Ustaz Perdana tadi bahwa sekalipun kita mengetahui persis orang itu seperti itu, maka tidaklah selayaknya kita memberikan label munafik itu kepada seseorang. Sampaikan, saya juga teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana ketika itu Umar bin Al-Khattab semacam melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah tetap bersikeras dan dia tetap menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena kabarnya di dalam riwayat itu kedekatan Rasulullah dengan ayah Abdullah bin Ubay ini tadi bin Salul. Nah, ketika itulah mungkin setelah itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau salat menjadi imam terhadap orang yang mati selama-lamanya. Inilah orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah orang yang mati selama-lamanya. Di antara ciri yang lain juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa orang munafik itu kalau menegakkan salat dia bermalas-malasan, wa idza qamu ila sholati qamu qusala, dan kalaupun dia mengerjakannya yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan kalaupun mereka mengerjakannya maka mereka mengerjakannya dengan menyombongkan diri dengan riya dan tidak mengingat Allah walau sedikit pun. Para pendengar rahimakumullah, tentu kajian ini sangat membuat kita menjadi takut bahwa kemunafikan itu ternyata bisa berimbas dan menimpa siapa saja. Oleh karena itu mari kita biasakan diri kita dengan kejujuran dan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mengkaji firman-firman-Nya. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan, waktu jualah yang sangat membatasi kita. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan melengkapi kajian-kajian ini lewat tafsir Syekh Mutawalli Syarawi. Saya Ardian Sah, bersama saya tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir Medan, Ustaz Perdana Indra MA dan Ustaz Zainal Arifin MA. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukran ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.